Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Khanifidina azani wa azakumullah. Terakhir kita kemarin di ayat yang ke-48. Wattaku yauman la tajazi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian kepada suatu hari yang satu jiwa tidak bisa menggantikan jiwa yang lainnya. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima pada hari itu syafa'at bagi yang tidak berhak mendapatkan syafa'at. Wala yu'khadhu minha 'adlun, tidak ada tebusan di hari itu. Falahum yunsurun, dan tidak ada yang bisa menolong. Nah, sekarang kita masuk di ayat yang ke-49. Tafadhal, tarik. Qala Imam Suyuti rahimahullah, wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian, itnajainakum ai abaakum, itnajainakum tatkala najainakum, kami menyelamatkan kalian. Kalian yang dimaksudkan di sini adalah ai abaakum, nenek moyang kalian, ya, bukan kalian yang sekarang ini, tapi nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Allah mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Wal khitab bihi, yang diajak bicara di sini adalah mereka, wabima ba'dahu, dan dengan apa-apa yang setelahnya, lil maujudin, pada orang-orang yang masih ada, fi zamani nabiyina, di zaman nabi kita, orang-orang Bani Israel yang masih ada di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Bima an'amallahu ala abaihim, dengan apa-apa yang Allah berikan kenikmatan kepada bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. orang-orang Bani Israel yang masih menangi diutusnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah ini tidak merasakan, tidak jumpai kenikmatan yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka pada zamannya Nabi Musa alaihi salam. Nah, maka Allah mengingatkan, ingatlah kalian tatkala kami menyelamatkan nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Nah, tadzkiran lahum bi ni'matillah, sebagai pengingat bagi mereka dengan nikmat Allah taala. Liyu'minu, agar mereka mau beriman. Agar mereka mau beriman, diingatkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Min ali Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun. Yasumunakum, yang mereka itu keluarga Fir'aun itu. Yasumunakum ay yudhikunakum, menimpakan kepada kalian, merasakan kepada kalian su'al azab, azab siksaan yang besar. Asyaddu, siksaan yang besar. Allah mengingatkan ketika keluarganya Fir'aun ini menghukum dengan hukuman berat kepada Bani Israel. Wal jumlah, jumlah dari min ali Fir'aun yasumunakum su'al azab, jumlah ini hal, ini sebagai hal. Min dhamir, dari dhamir najainakum, kami selamatkan kalian, kami selamatkan kalian. Diselamatkan dari apa ini? Jadi Allah sebutkan di awalnya, wa najainakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Diselamatkan dari apa? Allah sebutkan di sini, min ali Fir'aun yasumunakum su'al adab, dari siksaan berat yang ditimpakan oleh keluarga Fir'aun kepada Bani Israel. Baik, bagaimana bentuk siksaannya? Yang Allah sebutkan su'al azab, betul-betul dahsyat siksaannya. Kata Allah, ketika yudabbihuna, ini siksaannya, yudabbihuna. Di sini Allah menggunakan konteks fa'ala. Zabaha itu menyembelih. Selesai sudah. Faham orang menyembelih. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fa'ala, yufa'ilu. Zabaha yudabbihu. Menunjukkan sangat-sangat banyak korbannya. Allah tidak menyebutkan yadbahun, tapi yudabbihun. Menggunakan fa'ala yufa'ilu. Betul-betul luar biasa banyaknya korban yang disembelih. Yudabbihuna. Bayanun, ini sebagai penjelasan lima qablahu, dari apa-apa yang sebelumnya, su'al adab. Makna su'al adab itu adalah mereka ini menyembelih, menyembelih orang-orang Bani Israel, dan sangat banyak korbannya, sehingga disebutkan yudabbihuna. Abna'akum, anak-anak kalian, al-mauludin, anak-anak yang dilahirkan, anak-anak yang terlahirkan disembelih oleh tentara-tentara Fir'aun, utusan-utusan Fir'aun. Wa yastahyuna, dan mereka ketika menyembelih anak-anak laki-laki, bayi-bayi laki-laki disembelih semua. Mereka yastahyun, makna yastahyun yastabiqun, membiarkan hidup. Nisa'akum, kaum perempuan, anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Anak-anak laki-laki habis disembelih semua. Kenapa sampai mereka sebegitu sadisnya menghabiskan anak-anak laki-laki dan orang-orang laki-laki? Liqauli ba'dil kahanah lahu, karena nasihat ucapan sebagian dukun kepadanya, kepada Fir'aun. Inna mauludan yuladu fi bani Israel, bahwasanya ada bayi ya, yang dilahirkan nanti dari kalangan bani Israel, yakunu sababan, dan bayi itu penyebab lidhahabi mulkika, penyebab kerajaanmu itu nanti hancur. Itu orang dari bani Israel. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, Fir'aun ini mengalami mimpi mengerikan. Keluar api dari Palestina, api itu menuju Kibt, Mesir. Semua dimasuki kecuali tempatnya bani Israel. Kecuali tempatnya bani Israel tidak tersentuh api. Dan disebutkan di situ ini kahana ini, nanti orang-orang bani Israel itu muncul dari orang bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu. Maka Fir'aun kemudian menetapkan sebuah keputusan, setiap laki-laki dibunuh, setiap bayi laki-laki lahir dibunuh, dan dibiarkan anak-anak perempuan. Karena nggak mungkin kalau perempuan itu yang akan menghancurkan kerajaannya, laki-laki. Maka setiap lahir bayi laki-laki bunuh. Nah, baik. Ini ketetapan yang ditetapkan oleh Fir'aun dari mimpi yang mengerikan, dan juga ditakwilkan dari penasihatnya, dari kahanahnya. Wa fi dzalikum, dan dalam hal itu kembali kemana ini? As-Suyuti rahimahullah menyatakan al-adzab, bisa kembali kepada adab, hukuman, siksaan yang diberikan Fir'aun kepada Bani Israel, atau juga al-inja itu selamatnya Bani Israel, taib. Balaan, sebagai ujian, ibtila, sebagai ujian, au in'am, atau sebagai kenikmatan, min rabbikum azimun, kenikmatan besar di Rabb kalian, atau ujian besar di Rabb kalian. Imma itu azab, siksaan yang diberikan oleh Fir'aun itu ujian bagi kalian, kalian sabar atau tidak. Atau ketika kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa bersyukur atau tidak dengan hal itu, dengan kenikmatan itu. Baik. Maka di sini As-Suyuti rahimahullah menyebutkan dua, al-adzab atau inja, yang sebagai ujian bagi orang-orang Bani Israel. Nah, kalau yang dimaksudkan adalah hukuman al-adzab, apakah mereka bisa bersabar atau tidak? Kalau yang dimaksudnya adalah kenikmatan selamat dari Fir'aun, apakah mereka bisa bersyukur atau tidak? Nah, ini sebagai ujiannya. Baik. Dari ayat ini, khani fiddina azani wa a'azakumullah, bisa kita ambil faedah darinya. Di antaranya tadzkirullah li bani Israel, Allah mengingatkan kepada bani Israel tadzkirullah li bani Israil ni'matahu alaihim, nikmat Allah kepada mereka. Allah ingatkan bani Israil terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka, yakni ketika mereka diselamatkan dari Fir'aun. Ya. Ketika mereka diselamatkan dari Fir'aun, tujuannya biar mereka mau beriman. Tujuannya biar mereka mau beriman. Sebagaimana kita umat manusia, terkadang kita berbuat baik kepada seorang. Ya. Kita berbuat baik kepada seorang, dan telah banyak kebaikan yang kita berikan kepada seorang. Kemudian kita perintahkan orang itu menjalankan sebuah perintah kita. Ketika orang itu membangkang, tidak mau menjalankan apa yang kita perintahkan, terkadang kita sebutkan apa yang jasa-jasa kita kepada mereka. Kamu kan sudah tak kasih ini. Tujuannya apa disebutkan jasa-jasa kebaikan? Biar dia nurut menjalankan perintah kita. Biar dia mau untuk menjalankan apa yang kita perintahkan, kita sebutkan kebaikan-kebaikan yang telah kita berikan kepadanya. Naam. Baik, makanya disebutkan al-insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Makna hambanya kebaikan itu hambanya orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau ada orang berbuat baik kepada seorang, pasti orang yang dikasih kebaikan menjadi budaknya, nurut kepada orang yang memberikan kebaikan kepadanya. Allah sebutkan di sini, Allah ingatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada Bani Israel, di antaranya selamat dari siksaan Fir'aun, ya, agar mereka mau beriman. Yang kedua, annal inja'a minal adu. Annal inja', bahwasanya keselamatan minal adu, dari musuh. Keselamatan dari musuh, ni'matun kabiratun, adalah kenikmatan yang besar. Selamat dari musuh itu kenikmatan yang besar. Makanya Allah ingatkan, najainakum, tatkala kami selamatkan kalian. Ketika kita diselamatkan oleh Allah dari musuh kita, itu nikmat yang besar. Itu nikmat yang besar. Baik. Kemudian yang ketiga faedah dari ayat ini, ya. Ayat ini menunjukkan begitu dahsyatnya dendam atau permusuhan Fir'aun kepada Bani Israel. Begitu besarnya dendam atau kemarahan Fir'aun kepada Bani Israel, sehingga menghukum mereka dengan hukuman yang berat, menyiksa mereka dengan hukuman siksaan yang berat. Nah, baik. Sebagian para fasirin ada yang menyebutkan bahwasanya pembunuhan besar-besaran Bani Israel ini setelah diutusnya Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi. Setelah diutusnya Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi. Tatkala Nabi Musa alaihissalam mendatangi Fir'aun, menyebutkan tentang peringatan-peringatan Allah, maka Fir'aun menyatakan, Allah sebutkan dalam surat Ghafir. Uqtulu, bunuhlah abna alladzina amanu ma'ahu, bunuhlah anak-anak yang mereka beriman bersamanya, beriman bersama Musa. Fir'aun sudah perintahkan, bunuhlah anak-anak laki-laki yang mereka beriman bersama orang ini, bersama Musa alaihi salam. Wastahyu nisa'ahum, tapi biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Dari ayat ini ya, surat Ghafir ayat 25, sebagian mufassirin menyebutkan pembantaian ini terjadi setelah diutusnya Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi. Baik. Nah, sebagian para ulama tarikh ya, sejarah, ada yang berpendapat pembantaian ini terjadi sebelum diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelum diutusnya Nabi Musa alaihissalam, bahkan sebelum dilahirkan Nabi Musa alaihissalam, sebelum dilahirkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, karena ucapan kahana tadi yang disebutkan, ucapan kahana, ucapan dukun tadi, akan dilahirkan nantinya dari kalangan Bani Israel seorang yang akan menghancurkan kerajaanmu. Ini menunjukkan ini sebelum lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelum lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Baik. Nah, sehingga begitu semangatnya, begitu membabi butanya Fir'aun untuk menghabiskan anak-anak laki-laki, karena saking khawatirnya kerajaannya akan hilang, kerajaannya akan hancur dari seorang yang dilahirkan di kalangan Bani Israel. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik, ini ada dua pendapat ya. Dua pendapat dari kalangan para ulama, ini kejadiannya apakah sebelum diutusnya Nabi Musa, bahkan sebelum dilahirkan Nabi Musa, atau ketika sudah diutusnya Nabi Musa sebagai nabi. Naam. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tidak ada dalil yang sharih, yang tegas ya, bahwasanya pembantaian itu terjadi sebelum kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Tidak ada dalil yang jelas tentang pembantaian tersebut terjadi sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Naam. Baik. Dan juga pernyataan Fir'aun yang akan menghabiskan anak-anak laki-laki dan membiarkan anak-anak perempuan, itu diucapkan setelah diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Setelah diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, baik. Makanya ketika Fir'aun menyebutkan tadi yang kita sebutkan, bunuhlah orang-orang yang beriman bersamanya dan biarkan perempuan-perempuan mereka hidup, Nabi Musa alaihissalam menyatakan kepada kaumnya, ista'inu billah wasbiru, minta tolonglah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Ini setelah Fir'aun mengumumkan keputusannya untuk menghabiskan semua laki-laki dan membiarkan anak-anak perempuan. Nah, sehingga yang berpendapat kejadian pembantaian ini sebelum dilahirkan Nabi Musa alaihissalam tidak ada dalil yang sharih. Nah, baik. Astagfir. Wadkuru, dan ingatlah oleh kalian. It tatkala farokna ay falakna, ketika kami belah, farokna, ketika kami belah bikum untuk kalian, bisababikum, itu bak sababiyah, bikum disebabkan kalian. Al-bahra, kami belah lautan, lautan kami belah. Hatta dakhaltumuhu, sampai kalian masuk ke lautan. Haribina min aduwikum, kalian lari dari kejaran musuh kalian. Allah belah lautan sehingga orang-orang Bani Israel bisa masuk ke lautan yang terbelah itu. Naam, karena dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Wa anjainakum, lalu kami selamatkan kalian minal gharq, dari banjir, dari tenggelam. Al-gharq, dari tenggelam, masuk ke lautan, dibelah lautan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak tenggelam di lautan. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun, ala Fir'aun qaumahu ma'ahu, kaumnya Fir'aun bersama Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Setelah orang-orang Bani Israel selamat, maka Allah kemudian tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Wa antum tandurun, dalam keadaan kalian melihat mereka, ila intibakil bahri alaihim intibak. Intibak itu ditumplekkan, apa, ditutupkan lautan kepada mereka. Selamat orang-orang Bani Israel sudah nyebrang, baru kemudian tatkala Fir'aun dan bala tentaranya masuk ke lautan, Allah balikkan enam lautan sebagaimana semula sehingga mereka tenggelam semua. Dalam keadaan orang-orang Bani Israel melihat mereka tenggelam, ya, melihat musuh-musuh mereka tenggelam. Ini nikmat yang luar biasa, ya. Bayangkan ketika kita dimusuhi oleh seorang, kemudian musuh kita itu mendapatkan siksaan dan kita ngelihat langsung, ya, itu tidak tergambarkan begitu gembiranya kita, ya, ngelihat musuh kita itu apa, ketakutan, kesakitan, ya, senang, ya, ketika melihat yang demikian. Dan ini dirasakan oleh orang-orang Bani Israel. Langsung melihat Fir'aun dan kaum yang begitu kejam kepada Bani Israel mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wa antum tandurun, dan kalian melihat kejadian itu, ya. Kalian melihat kejadian ketika mereka ditenggelamkan. Naam. Baik. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Di antaranya, kembali Allah mengingatkan Bani Israel tentang kenikmatan-kenikmatannya. Tadkirullah Bani Israel binikmatihi. Allah ingatkan Bani Israel dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. 6. Diselamatkan dari Fir'aun dan kaumnya. Dan yang kedua, musuh mereka dihancurkan oleh Allah. Bukan hanya selamat dari mereka, tapi dihancurkan musuh mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa. Allah ingatkan, ingatlah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Mestinya mereka harus bersyukur dengan mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ayat ini menunjukkan kepada kita qudratullah ala kulli syai'. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Maha mampu atas segala sesuatu. Lautan yang begitu besarnya bisa dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan yang bisa dilalui oleh orang-orang Bani Israel Naam. Baik. Dan yang lebih dahsyat adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa alaihissalam itu melewati lautan, Allah belah lautan itu sehingga mereka bisa masuk ke dalamnya. Yang lebih hebat lagi umatnya Muhammad SAW, lautan tanpa dibelah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasukan kaum muslimin lewat di atas lautan dan tidak tenggelam. Ini yang lebih dahsyat, ya, umatnya Muhammad SAW. Jadi, tanpa dibelah, ya, lautan itu bisa dilewati sebagaimana jalan biasa dan tanpa mereka tenggelam ke dalamnya. Nah, ini pasukan kaum muslimin, pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Disebutkan kisah ini oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Naam. Beliau sebutkan tidak ada satu mukjizat dari rasul, dari para rasul, kecuali semuanya terkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mukjizat-mukjizat yang ada pada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad Alhamdulillah kecuali semuanya itu terkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imma terjadi pada beliau sendiri Rasulullah, wa imma terjadi pada umatnya. Ini contohnya di antaranya. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam dengan terbelahnya lautan itu ada pada umatnya Rasulullah SAW dan itu lebih dahsyat. Ya, jadi apa yang terjadi pada Nabi Musa dan kaumnya. Jadi karomah yang ada pada anbiya sebelumnya itu terjadi pada Rasulullah SAW dan juga pada umatnya. Jadi kemudian faedah berikutnya. Anna ighraq aduwil insan, bahwasanya tenggelamnya musuh manusia, tenggelamnya musuh kita. Wa huwa yanduru, dalam keadaan dia bisa menyaksikan musuhnya tenggelam, min nikmatillah, itu termasuk kenikmatan Allah. Termasuk kenikmatan Allah. Tenggelamnya musuh kita yang kita bisa langsung melihat kejadian itu termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hancurnya, binasanya, matinya musuh kita yang kita langsung melihat di hadapan kita itu sebuah kenikmatan. Ya. Baik. Ini bisa mengobati luka-luka yang telah kita alami dari siksaan mereka, ya, ketika kita lihat mereka meregang nyawa di hadapan kita. Nah, faedah berikutnya, kesombongan Bani Israel atau durhakanya Bani Israel. Sudah diingatkan nikmat-nikmat Allah kepada mereka, tetap mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru sebagian. Ya, nanti ayat berikutnya akan Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan lain yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ini baru sebagian. Nah, tapi mereka tetap kencang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga disebutkan para ulama Bani Israel itu asyaddun nasi tughyanan, manusia yang paling tagha, manusia yang paling sombong itu Bani Israel. Ya. Kenikmatan yang luar biasa banyaknya telah Allah berikan kepada mereka dan Allah ingatkan itu, tetap mereka tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, beberapa ayat yang bisa kita baca di pagi hari ini insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.